yakni istirahat sepulangnya beliau dari Tabuk di sisa bulan Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Tsumma ba'atha Abu Bakr amiran 'alal haji sanata 90. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus menjadikan Abu Bakr sebagai Amirul Hajj di tahun ke-9. Liuqima lil muslimina hajjahum, agar supaya kaum muslimin bisa menunaikan haji mereka. Wa nasu min ahli syirki ala manazilihim min hajjihim fa kharaja Abu Bakr wal mu'minun. Sementara manusia dari kalangan ahlu syirk, mereka masih melakukan ibadah haji. Kita ingatkan terus dan terus kita ingatkan bahwa musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, makanya dicatat dikatakan musyrikin. Baik. Yang jadi permasalahan adalah perlakuan, bukan pengakuan. Walaupun dia ngaku sekarang ini sebagai seorang muslim, tapi kenyataannya dia menyembah Allah juga menyembah yang lainnya, ya musyrikin juga. Barakallahu fiik. Kalau ada yang membantah, oh dulu mereka tidak syahadat, sahih, mereka tidak syahadat karena mereka sangat tahu makna syahadat itu, konsekuensi syahadat itu. Baik. Ketika mereka diajak untuk syahadat, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah hanya Tuhan yang satu? Mereka tahu persis konsekuensi la ilaha illallah. Begitu mereka ucapkan, semua sesembahan yang mereka sembah selama ini harus mereka buang, harus mereka tinggalkan. Ketika mereka tidak mau melakukan itu, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sementara orang-orang yang ngaku sebagai muslim, ternyata dalam praktik kehidupan ibadahnya mereka mempersekutukan Allah, mereka berarti tidak tahu tentang mana la ilaha illallah. Dia masih beribadah kepada Allah, masih juga beribadah kepada yang lainnya. Subhanallah. Beribadah doa sebagai contoh, ini yang paling gampang untuk kita angkat sebagai contoh. Mereka berdoa kepada Allah, doa adalah ibadah. Allah memerintahkan kita semuanya beribadah kepadanya dalam bentuk doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dengan jaminan pengabulan bahkan. Ternyata bukan hanya kepada Allah dia berdoa, kepada yang lainnya juga dia berdoa. Berarti dia mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja wal khauf dan seterusnya, menyembelih. Semestinya ini ibadah-ibadah hanya untuk Allah, tapi ketika diserahkan dan diberikan kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala haula wa quwwata illa billah. Rukuk sujud adalah ibadah. Ketika dilakukan untuk selain Allah, berarti dia telah mengibadahinya. Kita kembali, barakallahu fikum. Kata Sayyid Al-Imam Ibnu Qayyim, "Wan nasu min ahli syirki ala manazilihim min hajjihim." Mereka di tempat-tempat mereka sesuai dengan kebiasaan mereka setiap tahun juga melakukan ibadah haji. Mereka talbiyah juga, labbaik Allahumma labbaik. Cuma ada mereka tambahan bertalbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Kami menerima panggilanmu, seruanmu ya Allah, labbaik, labbaik la syarika lak. Kami menerima seruan panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu. Ada kecualinya. Kecuali sekutu yang engkau miliki. Subhanallah. La haula wa illa billah. Mereka haji, mereka umrah. Fa kharaja Abu Bakr wal mu'minun. Maka keluarlah Abu Bakr bersama dengan kaum mukminin yang lainnya melakukan ibadah haji. Qala Ibnu Sa'ad fa kharaja fi 300 fi 300 rajulin min al-Madinah. Keluarlah 300 orang dari kalangan penduduk Madinah. Wa ba'atha ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 20 badanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim bersama dengan jamaah haji ini 20 ekor unta. untuk dijadikan haji, mengirim, sementara Rasulullah tidak melakukan ibadah haji, beliau tetap di rumahnya. Qalladaha wa asy'araha biyadihi. Qalladaha, qalladaha itu artinya dikalungi sendal tuah di lehernya. Barakallahu fikum. Kemudian isyar ditoreh dengan pisau bagian punuknya agar supaya darahnya mengalir. Torehan sedikit, torehan ringan supaya darahnya mengalir. Ini kebiasaan orang-orang pada saat itu yang menjadikan onta-onta hadyu begini modelnya untuk tanda. Kapan onta ini lari, maka orang yang menemukannya akan mengarahkan onta itu ke Makkah atau dititip orang ke Makkah. Ini semua orang tahu kalau itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang mau ngambil hadiu-hadiu pada saat itu, mau lari kemana-mana, ketahuan tandanya hadiu tidak ada. Daud, mereka anggap kualat. Barakallahu fiikum. Mereka tidak mau korek-korek, bahasanya orang Melayu tidak mau korek-korek, tidak mau ngambil. Mereka mengarahkan kesasar entah kemana-mana unta itu, mereka arahkan ke kota Makkah. Dan orang di sana nanti akan menyembelihnya. Dibagi-bagi untuk fuqara ahli Makkah. Namanya isyar. Ditoreh dengan benda tajam agar supaya mengalir darahnya. Dari situ orang mengetahui. Barakallahu fiik. Bahwa ini adalah hadyu. Sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan hadiu ini kalau dibawa sakit mungkin atau tidak bisa jalan, tidak boleh. Oh, kita sembelih saja kemudian kita makan, tidak boleh. Kelompok yang membawa hadiu itu tidak boleh memakannya, walaupun sakit, walaupun mereka harus sembelih. Tidak lagi unta itu bisa jalan karena satu dan lain hal. Hadiu ini maka apa? Disembelih di situ, kemudian diambil sendal dari kalungnya tadi, diambil, kemudian dicelup di darahnya, kemudian ditempelkan di badannya, kemudian ditinggal. Nanti kafilah yang datang belakangan yang akan mengambil dagingnya. Barakallahu fikum. Supaya orang tidak bermudah-mudahan, oh, foto juga di sini mau, jalan dia fotonya untuk makan. Biar dia potong, tidak boleh dia makan. Yang belakangan yang akan makan. Barakallahu fikum. Ini hadiyu. Bisa dipahami insyaAllah ini. Taib hadiyu. Taib. Beliau mengirim unta bi'isyrina badana. Badana itu dikatakan badana karena memiliki badan besar. Barakallahu fikum. Qalladaha, qalladaha itu dikalungi, dibikin kalung. Wa asy'araha isy'al, ditoreh. Biadihi, beliau sendiri yang menorehnya. Alaiha Najiyatu Ibnu Jundub Al-Aslami wa saqa Abu Bakar khamsa badanat. Alaiha Najiyah yang dibawa diberi barakallahu fikum, diberi tanggung jawab seorang sahabat bernama Najiyah Ibnu Jundub Al-Aslami. Kemudian Abu Bakar sendiri membawa 5 ekor. Qala Ibnu Ishaq, panazalat bara'atun fi naqdi ma baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina al-musyrikin min al-ahd alladhi kanu alaihi. Kemudian setelah itu kata Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq, panazalat bara'atun fi naqdi ma baina Rasulillah wa baina al-musyrikin min al-ahd. Turun ayat yang menyampaikan bahwa setelah ini bara'ah. Bara'ah itu adalah perlepasan diri. Semua perjanjian damai yang dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum muslimin sudah selesai. Barakallahu fikum. Yang mau masuk Islam silahkan, yang tidak mau diperangi. Barakallahu fikum. Fakhraja Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ala naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'Adba. Kemudian setelah diturunkannya ayat ini, tentu jamaah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar sudah dahulu, lebih dahulu, barakallahu fikum. Belakangan Ali menyusul dengan membawa apa? ayat bara'ah ini. Barakum, nanti akan dibacakan nanti di di Arafah atau di Mina. Qala ibn Saqala ma kana bil araji wa ibn A'id yaqulu bi dajnan lahiqahu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alal abba. Falamma ra'ahu Abu Bakar qala amirun aw ma'mur? Qala la bal ma'mur. Thumma madaya. Falamma kana bil araji aw wa ibn A'id yaqul bi Abjan bi Dajnan. Ketika sampai di Araj atau Dajnan, akhirnya Ali bin Abi Thalib bisa menyusul kapilahnya atau rombongannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu alal adba, di atas unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta Rasulullah dipakai berarti ada apa? Ada tanggung jawab. Barakallahu fiikum. Ada sesuatu yang besar yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dengan memakai unta beliau. Falamma ra'ahu Abu Bakar, ketika Abu Bakar melihat Ali bin Abi Thalib, qala amirun aw ma'mur? Abu Bakar berkata, wahai Ali, engkau ini diutus oleh Rasulullah menjadi amir dan saya akan turun, atau engkau hanya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu urusan? Barakallahu fiik. Ini yang namanya apa? Kedewasaan, jiwa besar. Barakallahu fiik. Seandainya Rasulullah menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin haji atau amirul haji, Abu Bakar langsung turun. Baik. Itulah indahnya keikhlasan dan kejujuran. Dari apa yang mempertahankan? Nama besar menjadi seorang pemimpin. Barakallahu fiik. Subhanallah. Abu Bakar bertanya langsung, wahai Ali, engkau diutus oleh Rasulullah sebagai pemimpin, akan menggantikan aku, atau engkau diutus dengan satu urusan tersendiri, atau bagaimana? Ini namanya keterbukaan. Baik. Kalau memang amir, silahkan, saya mundur. Kalau ada sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titip, atau engkau ditugas dengan tugas tertentu, mari jalan sama-sama. Saling membantu, saling menopang, saling menyokong. Kata Ali, la bal ma'mur. Ndak, bukan aku diutus untuk menjadi pemimpin, tapi aku diutus, ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Summa madaya, akhirnya mereka pun beriringan pergi. Barakallahu fiik. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala sangat cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada keluarga dan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap beliau setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tidak terkurangi sedikit pun rasa cinta Abu Bakar terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال ابن سعد فقال له أبو بكر استعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج. Ini lebih rinci lagi yang diriwayatkan oleh ابن سعد. Berkata Abu Bakar kepada Ali, استعملك رسول الله على الحج. Apakah Rasulullah mengutus engkau menjadi amirul haji? قال لا. Kata Ali, لا, bukan untuk itu aku diutus oleh Rasulullah, lakin ba'athani aqra bara'atan alannas. Akan tetapi aku diperintahkan untuk membacakan surah atau ayat tentang perlepasan diri Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari orang-orang musyrikin. Baik. Wa ambudu ila kulli dhi ahdin ahdahu, dan aku akan kembalikan semua pemilik perjanjian ke pemiliknya, artinya perjanjian kepada pemiliknya. Fa aqama Abu Bakr linnasi hajjahum, maka Abu Bakar tetap melanjutkan manasik hajinya bersama dengan kaum muslimin. Hatta idza kana yaumun nahr, sampai ketika tepat yaumun nahr, hari penyembelihan, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Di Ara, di Mina, barakallahu fikum, qama Ali bin Abi Thalib pas di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, hari nahar, berdirilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fa'adzana fil nasi indal jamrati billadhi amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengumumkan kepada seluruh manusia, indal jamrah, di jamrah yakni tempat pelemparan, sudah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nabada ila kulli ahlin ahdahu. Kemudian beliau mengembalikan perjanjian itu kepada pemiliknya masing-masing. Waqala ayyuhan nas la yadkhulul jannata kafirun. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, karena masih bercampur di sini, musyrikin masih melakukan haji, masih bercampur. Barakallahu fikum. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la yadkhulul jannata kafirun, tidak akan masuk surga orang-orang kafir, wala yahujju ba'dal 'ami musyrikun, dan tidak lagi ada seorang musyrik pun yang boleh haji setelah tahun ini. Ini tahun terakhir mereka boleh haji. Baik, tidak ada lagi yang boleh haji karena wilayah Makkah sudah menjadi wilayah kaum muslimin, kekuasaan kaum muslimin. Kaum muslimin yang ngatur sudah. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang ngatur Makkah itu. Jadi tidak boleh orang-orang musyrikin melakukan haji lagi, tidak boleh. Wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak lagi ada seorang yang boleh tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang, karena dahulunya orang-orang Arab melakukan tawaf dalam kondisi telanjang, laki perempuan. Karena mereka anggap pakaian mereka yang mereka pakai untuk berdosa tidak layak, tidak pantas untuk mereka pakai melakukan tawaf. Baik, kecuali mereka dipinjami baju oleh orang Quraisy. Lalu kata Ilham, sebagai pengurus Makkah, selebihnya mereka tidak boleh melakukan, tidak mau melakukan tawaf dalam kondisi apa? Kondisi memakai pakaian. Mereka anggap aib memakai pakaian karena pakaian dipakai berdosa, itu tidak pantas dipakai untuk tawaf. Sehingga perempuan-perempuan pun tawafnya di malam hari sambil mengatakan al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama bada minhu fala uhillu. Hari ini nampak semuanya atau sebagiannya, dan adapun yang nampak aku tidak halalkan. Bagaimana tidak ada hal muter di situ dalam kondisi telanjang, orang lihat. Barakallahu fikum. Tapi itulah mereka. Itu namanya apa? Melakukan perbuatan dengan pikiran mereka sendiri, tanpa tuntunan. Mereka perasaan sendiri. Wala haula wa quwwata illa billah. Al-muhim, dilarang haji setelah tahun ini untuk orang-orang musyrik, tidak boleh lagi. Dan tidak ada seorang pun boleh tawaf dalam kondisi telanjang. Wa man kana lahu ahadun inda Rasulillah fa huwa ila muddatihi. Dan barang siapa yang masih ada perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai tempo yang telah disepakati. Setelah itu tidak ada lagi. Imma masuk Islam wa imma diperangi. Barakallahu fiik. Atau kalau tidak, mereka harus apa? Bayar jizyah. Wa qala Humaydi haddatsana Sufyan qala haddatsani Abu Ishaq Al-Hamadani an Zaid bin Yusayyid qala sa'alna Aliyan bi ayyi syai'in bu'itha fil hajjah. Kami bertanya kepada Ali, tugas apa yang engkau diberi beban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya. Qala bu'ithu bi arba. Aku diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan 3 poin. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Pertama, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Orang kafir tidak akan pernah bisa. Baik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Orang-orang kafir tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali kalau unta itu bisa masuk lubang jarum. Suatu yang mustahil. Barakallahu fiik. Itu yang pertama. Poin pertama, bahwa tidak akan mungkin seorang kafir masuk ke dalam sorga. Tapi yang kedua, walayatubu bil baiti uryan. Tidak boleh seorang pun tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Walayajtami muslim wa kafirun fi al masjidil harami ba'da amihi hadha. Yang ketiga, tidak lagi boleh ada seorang kafir berkumpul dengan kaum muslimin di Masjidil Haram. Artinya tidak ada lagi seorang kafir pun, musyrik pun boleh melakukan ibadah haji setelah tahun ini. Yang keempat, wa man kana bainahu wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam ahdun fa ahdu ila muddatihi. Maka barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhir perjanjian itu sesuai dengan yang disepakati. Wa man lam yakul lahu ahdun fa ajaluhu ila arba'ati ashhurin. Dan barang siapa yang tidak ada perjanjian dengan Rasulullah, maka mulai dari saat ini sampai 4 bulan berikutnya, ini mereka aman. Setelah itu imma masuk Islam, wa imma perang, wa imma bayar jizyah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Bisa dipahami 4 poin ini. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Di ultimatum. Dan mereka dengar, karena musyrikin pada saat itu masih haji, masih berkumpul, masih berbaur dengan kaum muslimin, maka pengumuman ini sangat cepat untuk tersebar. Baik, mereka tahu. Barakallahu fiik. Melalui apa? Berita-berita. Baik. Ya, walaupun alat komunikasi informasi pada saat itu tidak seperti sekarang ini, tapi informasi pada saat itu memang jarang-jarang, sehingga begitu ada yang muncul langsung viral, mereka langsung kenal, mereka langsung tahu. Sekarang ini walaupun barakallahu fikum, walaupun alat komunikasi informasi itu sekarang canggih, tapi informasi juga sangat banyak. Belum selesai di sini lagi dengan informasi lain. Agar belum selesai ini ditundis lagi dengan apa? Kabar baru, kabar baru lagi, kabar baru terlalu banyak. Barakallahu fi. Terlalu banyak berita, berita politik, berita olahraga, berita selebritis, berita ekonomi, berita kesehatan, macam-macam berita-berita ini. Barakallahu fi. Belum selesai, tapi disulang. Ah, kata. Wallahul musta'an. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athani Abu Bakar fi tilkal hajjati fi muaddinina. Baik. Ba'athahum yawman nahri yuaddinuna bi Mina. Berkata Abu Hurairah, aku diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan orang-orang yang mengumumkan. Fi muaddinin. Muaddinin itu bukan cuma satu orang. Ada beberapa orang ditugaskan untuk menyampaikan. Karena banyak orang ini. Barakallahu fikum. Sementara waktu itu tidak ada corong, tidak ada toan. Jadi orang-orang yang dipakai untuk meneriakan dan mengangkat suara menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kata Burera, aku termasuk orang-orang yang ditugaskan untuk itu oleh Abu Bakar. Ba'athahum yawman nahar. Diutus mereka di hari nahar, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Yu'adzinuna bi Mina, untuk disampaikan di kota Mina. Alla yahujja ba'da hadzal 'ami musyrikun. Bukan cuma Ali. Baik. Semua ada beberapa orang ditugaskan untuk menyebar, menyampaikan berita ini bahwa tidak ada lagi seorang musyrik pun boleh melakukan ibadah setelah tahun ini. Wala yatubu bil baiti uryan, dan tidak lagi seorang pun boleh melakukan tawaf dalam kondisi telanjang. Suma'ar dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin bi Ali bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma fa amarahu ayu adzina bi bara'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali barakallahu bikum membonceng ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang ikut dalam menyampaikan bara'ah. Qala fa adzana ma'ana Ali fi ahli Mina yawm an-nahri bi bara'ah. Maka kami pun mengumumkan bersama dengan Ali bin Abi Thalib untuk orang-orang yang ada di Mina di yawmun nahri itu tentang bara'ah, perlepasan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perjanjian-perjanjian. Yani yang tidak memiliki perjanjian 4 bulan setelah ini masih aman. Barakallahu fikum. Dan siapa yang masih memiliki perjanjian, maka sampai tempo yang telah disepakati perjanjiannya. Wala yahujja ba'dal 'ami musyrik, dan tidak ada seorang pun boleh melakukan ibadah haji dari kalangan musyrikin setelah tahun ini. Wala yatufu bil baiti 'uryan, dan tidak ada seorang pun boleh melakukan tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahunas subhanallahi wa bihamdihi, kashallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.